السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab At-Targhib At-Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhir rahimahullah taala. Pembahasan kita masih pada kitab Al-Ikhlas, tentang keikhlasan, dan ini menunjukkan pentingnya keikhlasan di dalam kita beramal, karena itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata tentang Dawawinul Amal, diwan, catatan-catatan amalan manusia di hari kiamat kelak terbagi menjadi tiga golongan, tiga kategori amal. Yang pertama, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dilakukan oleh seorang hamba semata-mata untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini bagian dari makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama, syahadat yang pertama adalah menunjukkan keikhlasan seorang hamba dalam beramal. Dia amal karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, syahadah yang kedua adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka mengikuti beliau, menaati beliau, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu amal yang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah. Dia melakukannya karena selain Allah, apapun itu. Dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dia mengerjakan suatu amal ibadah bukan karena Allah, maka amal ini adalah amal yang tertolak. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, yaitu amal yang apabila Allah menghendaki Allah menerimanya, dan apabila Allah menghendaki Allah menolaknya. Yaitu amal-amal ibadah yang dianggap rutinitas, amal ibadah yang tidak diniatkan karena Allah tetapi dianggap rutin saja, karena itu saatnya kita melakukan, kita lakukan. Sebagaimana orang yang ketika dia mendengarkan azan, dia berwudu kemudian dia sholat hanya karena memang rutin sholat, kalau mendengar adzan ya sholat, tapi tidak ada niat dalam dirinya bahwa dia melaksanakan perintah Allah, itu hanya rutin, sekedar amalan rutin, maka apabila Allah menghendaki amal ini diterima oleh Allah, kalau Allah tidak menghendakinya, Allah menolaknya. Nah disinilah pentingnya, yaitu menghadirkan niat dalam setiap amal yang kita lakukan, bahwa kita lakukan amal ini karena Allah, kita menyambut datangnya Ramadan karena Allah, karena orang-orang beriman mereka mencintai Ramadan, datangnya bulan puasa, bulan yang mereka mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam amal soleh, maka mereka gembira, kegembiraannya karena Allah, bukan karena tradisi. Ya, karena tradisi orang senang menyambut Ramadan, aku ikut-ikutan. Tidak. Tapi didorong oleh imannya pada Allah. Allah membuka kesempatan baginya untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, niat. Niat harus selalu kita perbaiki. Selalu kita luruskan. Selalu kita tajdid, memperbaharui niat itu. Memperbaharui niat tersebut dalam setiap ibadah yang kita lakukan, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas masih hadis tentang keikhlasan dan dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Ketika itu kami sedang mengingat-ingat kembali menyebut-nyebut tentang al-Masih ad-Dajjal, tentang Dajjal. Faqal, maka beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masih ad-Dajjal? Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takuti menimpa kalian daripada al-Masihud Dajjal? Faqulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan iya wahai Rasulullah. Yani kami mau kau beritahukan apa itu. Faqal asyirkul khafi. Itu syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Bagaimana syirik tersembunyi itu? An yakuma ar-rajulu fayusalli. Seorang bangun salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia perindah salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia melihat ada orang melihatnya. Dia memperindah salatnya. Ada orang nonton televisi, ada tamu masuk langsung pegang sesuatu, seakan-akan lagi zikir pada Allah, angkat tasbihnya, padahal tasbih tidak dianjurkan. Dan tangan lebih mulia. Karena ini akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Kala, tapi itu riya. Saya orang lihat, masya Allah, orang yang lagi zikir itu riya namanya. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Waliyadzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dari Mahmud bin Labid, qal kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar, faqal, lalu berkata, lalu bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wasyirkas sarair, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian terhadap kesyirikan yang tersembunyi, yang rahasia, ya, yang menip, yang tidak tampak. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Kata mereka, wahai Rasulullah, apakah kesyirikan yang rahasia itu, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia? Qal, kata beliau alaihi salatu wassalam, yaqumur rajulu, seorang bangun berdiri, fayusalli, dia kemudian salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperindah salatnya, jahidan lima yara min nadharin nas ilaih, dia sungguh-sungguh memperindah salatnya karena dia melihat ada manusia, ada melihat manusia melihat padanya. Fadzalika syirkus sarair, itulah syirik sarair. Jadi amalan-amalan yang tampaknya seorang itu khusyuk, seorang itu taat, seorang itu yakni berbuat kebaikan, tetapi ternyata dorongannya adalah karena pandangan manusia kepadanya, bukan karena Allah. Waliyadzubillah, bukan karena Allah. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, pada hadis sebelumnya Rasul alaihissalam menyebutkan yang paling ditakuti adalah syirik yang tersembunyi, melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu jelas, ya, mata satunya buta, orangnya bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, bumi menumbuhkan tanaman-tanamannya. Dia memerintahkan langit menumbuhkan hujan, hujan turun. Hal-hal yang nyata, yang jelas. Maka beliau mengatakan, aku tidak khawatir dengan itu, karena jelas cirinya Dajjal dan perbuatan-perbuatannya, dan sudah diberitahukan oleh Nabi SAW. Nah, salah satu tanda munculnya Dajjal yaitu ketika para khotib-khotib Jumat sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang munculnya Dajjal. Itu salah satu tanda, alamat datangnya Dajjal. Jadi tanda-tanda Dajjal itu jelas. Adapun syirik seperti ini tidak jelas. Makanya belum mengatakan aku lebih khawatir masalah ini, kesyirikan yang tersembunyi, yang tersembunyi, yang terselubung, ya, yang terselubung, yang dikemasi dan kemasan yang tidak kelihatan. Waliyadzubillah. Maka di sini juga menunjukkan bahayanya kesyirikan yang tersembunyi. Amal karena manusia, karena riya, supaya dilihat orang, supaya dilihat oleh manusia. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Mahmud bin Labid, juga dari Mahmud bin Labid, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian atau menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah, kata para sahabat, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, idza jazanna sabi a'malihim, apabila Allah memberikan balasan kepada manusia dan amal-amal mereka, itu di hari kiamat kelak, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang melakukan riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ketika beramal kalian riya pada mereka, pergilah pada mereka, pergilah pada mereka. Fanduru, maka lihatlah, hal tajiduna innahum jazaan, apakah kalian mendapati, menjumpai di sisi mereka atau ada balasan pada mereka yang akan mereka berikan pada kalian. Hadis ini di Sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Az-Zuhud. Ini menunjukkan hal yang juga dikhawatirkan dan ditakuti oleh Nabi alaihissalam, yaitu syirik yang tersembunyi, perbuatan riya dan yang sejenisnya, dan di hari kiamat kelak seorang yang riya akan diperintahkan oleh Allah untuk menemui orang-orang yang dia lakukan amal itu karena orang tersebut, supaya dilihat oleh mereka, cari pahala pada mereka, minta pahala pada mereka, minta balasan kalau memang ada, wahai hatta, dan tidak mungkin ada. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id ibni Abi Fadalah radhiyallahu anhu wa kana min as-sahabati qaal, dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah, beliau salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yawm al-qiyamah, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pada hari kiamat kelak, liyaumin la raiba fih, yaitu pada hari yang tidak ada keraguan padanya, nada munadin, maka akan ada yang menyeru, man kana asyraka fi amalihi lillah ahadan falyatlub thawabahu min indihi Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk. Penyeru itu mengatakan, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, barang siapa yang dia melakukan kesyirikan dalam amal yang semestinya amal itu untuk Allah, tapi dia menyekutukan dengan seseorang falyatlub thawabahu min indihi, maka hendaklah dia meminta pahalanya dari orang yang dia sekutukan itu. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk, karena Allah adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Minta pada sekutu itu. Ini juga menunjukkan bahwa hari kiamat itu adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia. Minal awwalina wal akhirin. Akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari pertemuan seluruh manusia. Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka dunia tidak akan kiamat sebelum lahir bayi terakhir di muka bumi ini. Ya, dunia tidak akan kiamat sebelum lahir bayi yang Allah takdirkan dia manusia terakhir yang lahir di muka bumi ini. Karena Allah sudah menentukan kapan hari kiamat itu. Dan itu tidak penting bagi manusia untuk mengetahui kapan hari kiamat. Yang terpenting bagi manusia apa yang mereka siapkan untuk hari kiamat tersebut. Seorang sahabat pernah datang bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, mata saat? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka beliau balik bertanya, wa ma a'adatta laha, dan apa yang engkau telah siapkan untuknya? Kata orang itu, ma a'adattu min amalin kathir, aku ini tidak menyiapkan amal yang banyak. Min sholatin wa sadaqah, ya, wa saum, sholat, sadaqah. Tidak banyak aku siapkan, tapi aku memiliki sesuatu. Yaitu inni uhibbullah wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Inti dari pertanyaan sahabat itu, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kau siapkan? Artinya, kepentinganmu tentang hari kiamat itu adalah beramal, mempersiapkan diri. Bukan urusanmu kapan hari kiamat itu. Sudah ada yang mengurusinya, ada yang menentukannya. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak penting bagimu kapan hari kiamat itu. Yang penting bagimu, kemaslahatanmu, kebaikanmu adalah apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat. Dan awal kiamatnya seseorang, yakni kiamat kecil, adalah al-maut, kematian. Berarti dia telah memasuki alam akhirat, permulaan dari alam akhirat. Adapun al-kiamat al-kubra, hari kiamat yang besar, itu yang dihancurkan seluruh alam semesta ini. Manusia dibangkitkan, itu hari kiamat besar. Tapi ketika seorang meninggal, artinya dia mulai memasuki permulaan dari akhiratnya. Dan itu dekat. Jangan dikira jauh kematian itu. Kematian itu dekat. Walaupun manusia menganggap jauh. Kematian itu dekat. Ya. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, hari kiamat adalah hari yang Allah kumpulkan seluruhnya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Seluruh manusia. Kemudian hari kiamat la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Artinya apa tidak ada keraguan padanya? Artinya sesuatu yang harus diyakini. Karena tidak ada keraguan padanya. Ini harus diyakini. Sama dengan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalikal kitab la raiba fi." Kitab itu Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Apa artinya? Yani Qur'an ini kitab yang penuh dengan keyakinan. Ya. Jadi ketika Allah menafikan keraguan dalam Al-Qur'an, artinya kitab ini adalah kitab yang penuh dengan ilmu yang diyakini, harus diyakini. Tidak ada kedustaan pada Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian pula hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan padanya, dan di hari itu ada yang menyeru. Ya, menyeru kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beramal. Ya, di dalam beramal. Yaitu siapa orang-orang yang barang siapa yang dia menyekutukan sesuatu dalam beribadah pada Allah yang amal itu semestinya untuk Allah, tapi dia sekutukan Allah dengan seseorang, maka hendaklah dia mencari atau meminta dari orang itu pahala, minta al-ajr, al-thawab dari orang itu. Karena Allah tidak memerlukan, yaitu Allah tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak memerlukan sekutu. Allah tidak memerlukan pembantu. Ustaz, apakah malaikat itu bukan pembantu-pembantu Allah? Bukan. Para malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan mereka untuk memberikan pada mereka tugas. Ya, bukan karena Allah lemah, tapi untuk mengangkat derajat malaikat. Allah berikan tugas-tugas pada mereka. Dan mereka adalah makhluk Allah yang sangat taat pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka memerintah, لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah atas perintah Allah. Dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat menunjukkan kekuasaannya, bukan Allah membutuhkan malaikat, tidak. Dan malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah Ta'ala dengan tugas-tugas yang besar. Ya. Jadi jangan kemudian ada anggapan syaitan datang pada diri kita, ya, katanya Allah Maha Kuasa, tapi kok ciptakan Jibril, ciptakan Mikail, ciptakan pembawa arsy, ya, ada 8 malaikat. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbuat apa Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa protes pada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu keyakinan, ini adalah akidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Munziri rahimahullah wa al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk, aku adalah yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ana aghna syurakani syirik, yani aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Faman amila li amalan, maka barang siapa yang dia melakukan satu amal, yang amal itu semestinya untuk aku, asyraka fihi ghairi, tetapi di dalam amal itu, dalam mengerjakan amal tersebut, dia menyekutukan aku dengan selainku, fa ana minhu bari, maka aku berlepas diri dari amal orang itu. Allah berlepas diri. Wa huwa lilladzi asyrak, dan amal itu diberikan kepada yang disekutukan. Allah tidak menerimanya. Allah tidak menerimanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, juga Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, ini namanya hadis qudsi. Hadis Qudsi, yaitu maknanya dari Rasulullah SAW. Maknanya dari Allah SWT. Lafadznya dari Rasulullah SAW. Itu diantara perbedaan Quran dan hadis Qudsi. Kalau Al-Quranul Karim, lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Kalau hadis Qudsi, maknanya dari Allah Ta'ala, lafadznya dari Rasulullah SAW. Dan hadis Qudsi itu tanpa perantaran Jibril. Kalau Al-Quran dan perantaran Jibril, kalau hadis Qudsi tidak, ya, hadis Qudsi tidak. Kemudian hadis Qudsi tidak dibaca untuk sholat, ya. Saya tak tahu ada imam baca ana aghna syuraka'i 'ani syirki dalam sholatnya, ya, tidak dipakai dalam sholat. Al Quran dibaca dalam sholat. Itu ada beberapa perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al Quranul Karim. Jadi hadis Qudsi yang menjelaskan kepada kita tentang Allah tidak memerlukan sekutu. Ya. Kemudian bahwa amal yang dilakukan oleh seorang bukan karena Allah, tapi dia sekutukan pada selain Allah, maka Allah berlepas diri dari amal itu. Allah tidak menerima. Ya, inna Allah at-tayyib wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu suci. Ya, Allah itu suci, Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali yang suci. Yang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berlepas diri dari semua amalan yang tercemari oleh riya, sum'ah, kepentingan-kepentingan duniawi, Allah tidak menerimanya. Atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya, semestinya untuk Allah tapi dijadikan untuk seseorang, kemudian orang itu yang nanti akan serahkan pada Allah, Allah tidak menerima amal itu yang dengannya seorang menyekutukan Allah dengan amalnya itu, siapapun orangnya, ya, entah Jibril, malaikat, para nabi, kalau dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, maka amal seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Abu Ali rajul min Bani Kahil, salah seorang dari Bani Kahil. Qala, kata orang ini, khotobana Abu Musa al-Ash'ari. Pernah Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan khutbahnya kepada kami, kata beliau. Faqala ya ayuhan nas. Maka beliau mengatakan dalam khutbahnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadha syirka. Takutlah kalian dari perbuatan syirik. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Karena sungguhnya perbuatan syirik itu lebih tersembunyi, lebih halus, ya, dari langkahnya semut. Lebih halus dari langkahnya semut. Faqama ilaihi Abdullah bin Hazan wa Qais bin Mudharib. Maka bangunlah dua orang, mereka kepada Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, kata mereka, dua orang ini, wallahi la takhrujanna mimma qulta aw lanatiyanna Umar ma'dhunan lana aw ghairu ma'dhun. Engkau, yani dari omonganmu itu, kamu harus berupaya untuk keluar dari omonganmu itu, dari apa yang kau sampaikan tadi itu. Syirik dan umat ini sama dengan langkah semut. Kalau engkau tidak menarik omonganmu, atau kami akan mendatangi Umar bin Khattab, yang akan melaporkan pada Umar tentang apa yang katakan ini. Faqal, ya, yani engkau disebutkan di sini, engkau harus memberitahukan dari mana omonganmu ini. La takhrujanna mimma qulta. Apa yang alasan mau mengatakan demikian? Kalau tidak, kami akan lapor kepada Umar. Faqal, bal akhruju mimma qultu. Kata beliau, aku akan memberikan. Ini ana akhruju mimma qultu, aku akan memberikan pada kalian, ya, dari apa yang ucapkan ini, yaitu satu hal yang mengeluarkan kalian dari keraguan. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Lalu kata beliau Umar, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Faqal, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirka, wa sekalian manusia, takutlah kalian terhadap kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Karena sungguhnya kesyirikan itu lebih samar, ya, akhfa lebih samar. Lebih samar dari langkah seekor semut. Faqala lahu man syaa Allah an yaqul. Maka ada seorang mengatakan pada Rasulullah SAW, orang itu mengatakan, wa kaifa nattaqihi, yakni wahai Rasulullah, bagaimana upaya kami untuk menghindari, ya, dari kesyirikan itu. Wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah, sementara syirik itu lebih samar dari langkahnya semut. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan doa. Doa ini untuk menghindarkan seorang dari syirik besar dan syirik kecil. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulu, ucapkanlah. Katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sementara kami mengetahui bahwa itu syirik. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, yakni dari dosa syirik yang kami tidak mengetahuinya. Kami tidak tahu kami lakukan karena ini samar. Nah, ini doa dalam satu riwayat, ini di antara doa yang diminta oleh ditanyakan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Nabi alaihi wasallam. Ajarkan pada aku doa ya Rasulullah, yang dengan doa itu aku terhindar dari syirik besar dan syirik kecil. Maka beliau mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami mohon perlindungan pada Engkau dari kami menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami mengetahuinya. Dan kami mohon ampun pada Engkau dari yang kami tidak mengetahuinya. Ini dari dosa syirik yang kami tidak mengetahuinya. Jadi kadang-kadang seorang melakukan, dia tidak menyadari bahwa itu syirik. Nah, dengan doa ini insyaAllah Allah akan mengampuni dosanya. Jadi dosa-dosa syirik yang tidak diketahui. Kalau dosa syirik yang besar, ketahuan. Seorang sujud pada berpatung, berhala, atau kepada selain Allah, meminta pada selain Allah, berteriak pada selain Allah, ya fulan agithni, ya fulan agithni, wahai fulan tolonglah aku. Ini syirik. Syirik. Minta pada Allah. Makanya tulisan-tulisan, ada sekarang ini tulisan, kadang-kadang ditaruh di rumah-rumah. Pertama, ya Allah. Sampingnya, ya Muhammad. Hadza syirik billah. Menyeru pada Allah, pada Allah. Rasulullah SAW tidak mendengar. Ya. Rasulullah SAW tidak mendengar seruan seorang hamba. Tapi kalau seorang mengucapkan solawat kepada beliau, malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Fulan bin Fulan menyampaikan solawat padamu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ya Muhammad, ya Rasulullah, ikfir lana, atau yang lainnya. Ini kalimat-kalimat syirik. Tidak boleh diucapkan. Karena hanya minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha kuasa. Zat yang maha mengabulkan hamba-hambanya. Oleh karena itu, kadang-kadang seorang itu, ketika dia melakukan perbuatan yang di sana ada kesyirikan, tapi dia tidak menyadarinya. Nah, dengan doa ini, semoga Allah mampun. Ya, suatu perbuatan syirik yang samar, yang tersembunyi, yang dia tidak mengetahui. Yang dia tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Maka dia mengucapkan doa ini insyaAllah akan diampuni. Kemudian boleh juga doa ini dengan lafad mufrad. Ini jamak. Allahumma inna na'udzubika. Nah, boleh dia seorang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Jadi yang lafad tunggal. Juga ada riwayatnya. Yang lafad tunggal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kitab keikhlasan yang ditulis sejumlah hadis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Di sana juga ada hadis-hadis dhaif sebetulnya, tapi tentu kita cukup dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah dibacakan. Kemudian bab yang kedua atau kitab yang kedua lanjutan dari pembahasan ini, yaitu at-targhib fittiba'il kitabi wa sunnah. Setelah at-targhib al-ikhlas wa tarhib min ar-riya, setelah beliau menulis bab yang pertama, anjuran, dorongan untuk ikhlas pada Allah Ta'ala dan agar seorang menghindarkan diri dari kesyirikan, dari riya dan yang lainnya, kemudian al-imam al-mundhiri menulis bab at-targhib fittiba'il kitabi wa sunnah. Yaitu targhib, sugesti, anjuran untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yaitu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hadis pertama atau sebelum itu, bab yang kedua ini adalah syarat yang kedua diterimanya amal seseorang. Karena amal ibadah seorang diterima dengan dua syarat. Syarat pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Syarat kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat diterimanya amal seseorang. Ada dua syarat yang lain agar amal kita itu sempurna. Jadi syarat sempurna, bukan syarat diterimanya amal. Syarat yang menjadikan amal itu sempurna. Kali yang pertama, syarat untuk diterimanya amal seorang oleh Allah Ta'ala, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, supaya amal ini sempurna, disebutkan oleh para ulama dua syarat yang lain. Tapi untuk kesempurnaan amal itu, yang pertama adalah al-akhdhu bil-quwah atau al-amal bil-jid, melakukan satu amal itu dengan sungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah. Dasarnya dipakai di antara dalil adalah firman Allah Azza wa Jalla kepada Yahya bin Zakaria alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wa taslim. Allah Ta'ala berfirman kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya. Ambillah. Jadi beramal harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya. Amal sungguh-sungguh itu yang menjadikan amal itu sempurna. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya amal itu adalah al-musara'ah fil amal, yaitu bersegera dalam beramal. Jangan menunda-nunda. Ya. Kalau ingin berbuat satu amal kebaikan, jangan menunda-nunda. Banyak penyesalan kita rasakan dari satu amal yang ingin kita lakukan, tapi kita menunda-nunda, nanti, ternyata habis waktunya. Contohnya ada teman sakit, tetangga sakit, kita niat, ya insya Allah aku mau ke rumah sakit, opname katanya sudah dengar beritanya, tato berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan bin fulan telah meninggal. Banyak kejadian itu. Itu contoh yang kecil. Contoh yang kecil. Belum yang lainnya. Maka apabila punya kesempatan, punya waktu, punya peluang beramal, segera melakukan amal itu. Jangan menunda-nunda. Ya. Karena menunda-nunda itu bisa jadi hilang, ya, waktunya, kesempatannya. Nah, ini termasuk yang menyempurnakan amal tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian, bersegera, artinya bersegera tidak menunda. Dan orang-orang bersegera itu disebut dalam Al-Qur'an sebagai sabiqun as-sabiqun. Orang yang pertama-tama mereka yakni masuk dalam surga mendapatkan ridho Allah, karena mereka juga di dunia tidak menghilangkan, tidak menyia-nyiakan peluang. Maka peluang yang ada manfaatkan. Wallahi, seorang akan menyesal kalau sudah mati. Ya, baru menyesal. Sudah hilang peluang itu semua, baru menyesal. Dan kita tidak tahu, seandainya ada penelitian, orang yang mati bisa dibangkitkan, ya, ditanya, ya, kepada mereka, apa kira-kira yang kau inginkan kalau seandainya kau hidup? Mungkin ada mengatakan, aku ingin sholat 2 rakaat. Kesempatan dulu di dunia 2 rakaat aku tinggalkan. Mungkin ada yang mengatakan, aku ingin istighfar 10 kali. Ya. Karena dulu peluang itu aku sia-siakan. Ya. Tapi tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Orang mati dibangkitkan, ditanya. Ada kebangkitan dari kiamat. Maka ini maksudnya bersegera. Oleh karena itu Allah ketika menyuruh untuk segera kembali pada Allah, Allah menggunakan kata-kata lah, berlari. Fafirru ilallah. Fafirru. Firru itu lari. Lari itu untuk menunjukkan bahwa kita ingin mendapat peluang yang pertama. Itu lari. Bukan suruh tidur. Nah. Namu ilallah, tidurlah kepada Allah. Tidak ada. Fafirru ilallah. Ya. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diperintahkan. Maka peluang-peluang yang ada, marilah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang cerdas. Menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang betul-betul manfaatkan peluang untuk sesudah kematiannya. Itu orang cerdas. Seorang sahabat Ansar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, ya Rasulullah, setelah salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal? Qal ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling afdal yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. yang paling mulia akhlaknya. Kemudian kata orang itu, wa ayyul mu'min wa ayyuhum aqyasu. Dan siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Yang ditanya kecerdasan. Qal aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itulah orang yang cerdas. Maka ukuran kecerdasan dalam Islam, ya, bukan ukuran duniawi. Kecerdasan bagi IQ dihitung, kerjakan soal sekian, ya, dalam waktu sekian selesai soalnya, itu dunia. Definisi dunia duniawi tentang kecerdasan. Tapi Rasulullah SAW punya definisi yang lain tentang kecerdasan itu. Mengapa demikian? Karena kematian itu memutuskan seorang dari semua kesempatan beramalnya. Itu mati. Tak bisa apa-apa. Kecuali apa yang dia siapkan sebelum mati. Ya. Kecuali apa yang dia siapkan sebelum kematian. Itu akan bermanfaat baginya. Makanya amal yang ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, anak yang soleh, kemudian sedekah jariah, ini semua dilakukan sebelum mati. Ya. Terputus amal manusia kecuali tiga. Idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Sedekah jariah. Kapan sedekah jariah? Waktu hidup. Jangan tunggu sudah sakit-sakitan, mau mati baru sudahlah. Nah, di saat seorang cukup hartanya, kaya, berikan kepada jalan-jalan Allah. Kalau seorang keadaan sakit itu tolong ya, itu bidang tanah saya itu kasih ke masjid. Ada pamrihnya. Supaya apa? Sembuh. Iya. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, afdalus sedekah anta sedekah. Sedekah paling afdal adalah engkau bersedekah wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhsha al faqr. Sedekah yang paling afdal, kamu dalam keadaan sehat wal afiat. Sahih, sahih itu sehat. Sehat. Yang kedua sahih. Sahih itu tamak, sedang tamak-tamaknya pada harta. Ya. Yang ketiga, afdalnya sedekah ta'mulul ghina. Engkau dalam keadaan berangan-angan kaya. Yang keempat, wa takhsha al faqr. Dan engkau takut kemiskinan. Itulah sedekah yang paling afdal. Kalau seorang sudah pasang infus kiri kanan, ya pipa di sini, ya buat tiga, ya tidak apa-apa sih, mudah-mudahan Allah terima. Tapi tidak afdal. Tidak lebih afdal. Aku qauli hadza wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah azza wa jalla berikan taufik pada kita, hidayah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas dalam kehidupan ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.